Bismillahirrahmanirrahim. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabattum. Afu salam bainakum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, tidak akan kalian masuk surga melainkan kalian telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dikatakan kalian beriman kepada Allah kecuali kalian telah saling mencintai, tumbuh di hati-hati kita rasa cinta kepada sesama, kepada umat Islam. Bukankah aku telah menunjukkan kepada kalian satu perkara yang mana jika kalian kerjakan akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin min ibadihi wa syukra syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدي حرمتي para habaib, para ulama, para kiai, para sepuh, para orang-orang yang ikut andil dalam menyampaikan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, telah memilih Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dikumpulkan di tempat ini. Misalnya kita dijadikan hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian, akan mengangkat derajat kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan telah akan dikumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Kehadiran kita para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk Rasulullah. Kehadir kita di sini hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita cuma satu, ridha Allah subhanahu wa ta'ala wa murafaqatun nabi, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan itu akan terjadi. Mengapa? Ketika seseorang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan dikumpulkan bersama dengan nabi-nabinya, akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada, dikumpulkan bersama orang yang siddiq, para syuhada, para salihin, dan itulah sebaik-baiknya perkumpulan. Bukankah demikian yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketahuilah para hadirin, itu ayat tersebut turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa? karena sedihnya Sayyidina Fauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah, hatinya dipenuhi dengan kerinduan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan hidupnya untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah. Lalu suatu saat beliau sedih dengan muka yang sangat pucat, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan akan kesedihannya tersebut. Para hadirin, kenapa? Karena takut kelak tidak dikumpulkan kepada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia di dunia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut tidak dikumpulkan dengan Rasulullah. Pada suatu saat, para hadirin rahimakumullah, akhirnya beliau menemui baginda Rasulullah. Menuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan, ya Rasulullah, aku sedih ya Rasulullah. Aku takut tidak dikumpulkan bersama engkau ya Rasulullah. Mengapa? Li'annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Karena sesungguhnya engkau ya Rasulullah kelak akan dikumpulkan bersama para nabi ya Rasulullah. Wa in ana dakhaltu al-jannah, akunu fi manzilatin adna min manzilatik ya Rasulullah. Kalaupun aku dimasukkan ke dalam surga, tentunya aku dikumpulkan di tempat yang lebih rendah daripada surgamu ya Rasulullah. Beliau tidak mau terpisah dengan Rasulullah. Kalau aku tidak masuk surga, maka aku tidak akan pernah melihat engkau ya Habibullah, tidak akan pernah melihat engkau lagi wahai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah mendengar ucapan Fauban tersebut, tertunduk Rasulullah, turunlah ayat di mana menunjukkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tumbuh di hatinya rasa cinta kepada baginda Rasulullah, akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di surga yang sama, tidak dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu penting memang majlis semacam ini, majlis yang dinamakan dengan Riyadul Jannah, yang dinamakan dengan taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila marratin bi Riyadil Jannati farta'u." Jika kalian melintasi akan taman-taman surga, farta'u, hampirilah, bersinggahlah. Dan yang disebut dengan taman-taman surga adalah majlis semacam ini. Suatu saat ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana Riyadul Jannah? Apakah yang disebut dengan Riyadul Jannah baginda Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Khilakun zikir." Kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan zikir, yang dimana oleh ulama dikatakan kumpulan zikir tersebut adalah kumpulan-kumpulan ilmu. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita menjadi ahli ilmu. Insya Allah telah kita dengarkan bagaimana kiai kita menerangkan tentang ilmu, akan menempelkan daripada iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis macam ini adalah majlis yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Lihatlah mereka para sahabat, orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh orang kafir mengatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashab Muhammad." Suatu saat mereka mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dari orang-orang, dari seluruh manusia yang mencintai orang lain melebihi cintanya para sahabat dengan Muhammad, sahabat Rasulullah dengan Rasul." Sudah tidak perlu lagi saya jelaskan bagaimana kecintaan baginda Rasulullah. Lihatlah para tabi'in, tidak cukup orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah. Lihatlah para hadirin, kalau antum melihat, koreksi diri kita, seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad, Seberapa besar kira-kira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihatlah, apakah kita kalah dengan seonggok kayu yang tidak bersolat kepada baginda Rasulullah? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, menyampaikan khutbahnya, sedang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk memberhentikan khutbahnya, turun dari mimbar barunya yang oleh para sahabat dibuatkan mimbar baru tersebut untuk Rasulullah, untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memutuskan untuk turun daripada khutbahnya tersebut, daripada mimbarnya tersebut. Mengapa para hadirin? Karena mendengar tangisan yang sangat kuat, mendengar rintihan yang sangat mendalam, tangisan seperti tangisan anak unta kepada ibunya. Yang mendengar itu bukan Rasulullah saja. Semua sahabat yang ada di situ mendengar tangisan yang sangat kuat tersebut. Turun Rasulullah mencari di mana sumber daripada suara tersebut. Melihat Rasulullah seonggok kayu, pohon korma, cizik yang disebutkan dengan bahasa Arab, yang mana dulu sebelum Rasulullah dibuatkan mimbar barunya, Rasulullah berkhutbah menjadikan ia semacam mimbar, kemudian berkhutbah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hukum-hukum syariat Islam. Cemburu. Saking cintanya dengan baginda Rasulullah, seanggap karena tersebut cemburu karena dibuatkan mimbar baru oleh para sahabat, menangis sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mendekati akan mimbar lamanya tersebut, seanggak kayu tersebut, memeluknya para hadirin, memeluknya dengan pelukan-pelukan rahmat. Sehingga ada ucapan-ucapan di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat tidak mengetahuinya. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi, kalau seandainya aku tidak memeluk daripada pohon kurma ini, niscaya ia akan menangis sampai hari kiamat." Dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatullah wassalamuhu alaih. Kemudian berhentilah daripada tangisan tersebut. Kalau kita mau merenung para hadirin, itu seonggok kurma yang tidak pernah bersolawat kepada Rasul, yang tidak pernah mencintai Rasulullah seperti kita mencintai Rasulullah, mengucapkan salawat, mengucapkan syarat yang telah diterangkan al-fadilahnya oleh kiai kita. Masya Allah, seanggak kurma dipeluk oleh Rasulullah. Bagaimana dengan umatnya yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut ketika Rasulullah sedang sakaratul maut? Apa kita tidak sadar bahwasanya Rasulullah menjadikan kalam akhirnya Rasulullah adalah ummati, ummati, umatku? Suatu saat dicabut oleh malaikat maut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasarnya mengatakan, "Ya malaikatul maut, ya malaikat maut, jangan kau cabut aku dengan sedemikian rupa." Mengatakan malaikat maut, "Ya Rasulullah, Allah menitipkan salam kepada engkau, dan pencabutan ini adalah pencabutan yang dikhususkan untuk engkau baginda Rasulullah. Sesungguhnya kalau ini bukan engkau ya Rasulullah, 70 kali lebih sakit ya Rasulullah." Bahkan suatu hadis riwayat mengatakan 20 kali lebih sakit ya Rasulullah. Yang mana satu kali saja pencabutan tersebut seperti hanya tumpasan daripada pedang. Begitu sakitnya sakaratul maut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Rasulullah, kalau engkau ingin, engkau akan dicabut sekarang. Kalau engkau ingin, terserah engkau mau sampai hidup sampai kapan. Rasulullah memilih untuk meninggal dunia, meninggalkan kita semua pada waktu itu. Kapan meninggalnya baginda Rasulullah? 12 Rabiul Awal. Yang antum tahu maulidnya Rasul, tapi meninggalnya Rasulullah adalah sama tanggal 12 Rabiul Awal, dikatakan para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya tersebut, Rasulullah berdoa. Ingat, sudah menahan rasa sakitnya tersebut, ingat kepada umatnya, ya Allah, sakil 'alayya wa khaffif 'ala ummati, beratkan kepadaku ya Rasulullah, wa sakil 'alayya wa khaffif 'ala ummati, dan ringankan kepada umatku ya Allah. Itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai baginda Rasulullah? Kalau seperti itu rindunya Rasulullah, seperti itu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Alhamdulillah, malam hari ini antum ditakdirkan menjadi umat Rasulullah yang insyaallah kelak akan membanggakan Rasulullah, yang insyaallah kelak akan dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan rahmatnya. Kita bersalawat, kita menyebut salam kepada Rasulullah, tentu saja kita lebih berhak insyaallah untuk mendapatkan pelukan-pelukan baginda Rasulullah. Akan tetapi para hadirin, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita benahi adalah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah benarkah cinta kita? Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasulillah wa anta tuthir hubbahu. Hadzal amru fil qiyasi badiu. Idza kana hubbuka sadidan la'atahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, dikatakan. Orang yang cinta itu kepada orang yang dicintainya pasti taat. Kalau orang ngaku cinta, gembar-gembar cinta, tapi dia tidak taat, itu cintanya tidak betul para hadirin. Kemudian kalau kita sudah cinta, kita juga beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menghidupkan akan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah semua itu adalah bentuk daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kita adalah juga tertuntut dengan taat kepada orang tua. Kalau kita sudah taat kepada orang tua, berarti kita adalah taat kepada Rasulullah. Kalau kita sudah taat kepada Rasulullah, pasti dia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'illaha faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, pasti akan dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengarkan ceramah daripada kiai kita tadi mengatakan bahwasanya pentingnya birrul walidain. Memang betul. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua hal penting dalam Al-Qur'an. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, digandengkan antara keesaan Allah, antara keesaan Allah dengan birrul walidain. Tidak demikian, tidak cukup demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa wasaina وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Syukur kepada Allah juga disatukan dengan syukur kepada orang tua. Kalau kita syukur kepada orang tua, maka itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, ridha Allah fi ridha al-walidain, wa suhtuhu fi suhti al-walidain. Ridha Allah digantungkan dengan keriduan orang tua. Bencinya Allah, murkanya Allah juga digantungkan dengan murkanya kedua orang tua kita. Oleh karenanya betul-betul yang dikatakan oleh kiai kita menyentuh kita. Banyak orang yang sudah kebelahan para hadirin. Orang tuanya ya Allah tidak dihormati, Padahal antum tahu betapa besar hak daripada orang tua kita. Itu min agamil hukum setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak kedua terbesar dalam Islam adalah hak orang tua kita. Bahkan dikatakan oleh ulama, jalan sejajar dengan orang tuanya itu termasuk ukhuwah. Sejajar dengan orang tua itu tidak adab, itu adalah ukhuwah. Itu adalah durhaka kepada orang tua. Sayyidina Hasan dulu gak mau makan sama umiknya. Siapa umiknya Sayyidina Hasan? Sayyidina Fatimah, putri daripada Rasulullah. Gak mau makan, mengapa? Karena takut makanan yang akan diambilnya adalah yang diinginkan oleh umiknya. Subhanallah. Kalau antum tahu gimana Imam Ali Al-Habasyi. Tahu Imam Ali Al-Habasyi, pengarang Simtud Durar. Beliau itu diceritakan setiap hari datang kepada ibunya, wahai ibu, Ali minta ridho, wahai ibu. Setiap hari tidak bosan-bosannya ngomong kayak gitu. Kemudian beliau mencium tangan ibunya, mencium daripada kaki ibunya, mencium daripada kening ibunya. Pertanyaannya, pernahkah Anda mencium kening ibu Anda? Pernahkah Anda mencium daripada kening abah Anda? Pernahkah mencium kaki ibu Anda? Pernahkah mencium tangan ibu Anda? Ya Allah, orang-orang ini lagi musim rebutan. Kalau ada ulama datang, salaman, rebutan, sampai. Ya Allah, ibunya sendiri yang lebih berhak atas dia. Dilupakan, ibumu lebih penting para hadirin. Ibunya paling penting, sudah ciumi aja ibunya. Minta ridho ibunya, surgamu ada di ibumu. Begitu memang seharusnya. Memang tidak salah para hadirin cium tangan ulama, sunnah, mendapatkan berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala tergantung niatnya. Kan begitu. Tapi ibunya paling penting. Karena na'udzubillah min dzalik, kalau sampai orang itu digolongkan sebagai orang yang uququl walidain, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan daripada azabnya fil hayati qablal manat. Dikatakan oleh Rasulullah, kullu dzunub yu'akhiru minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa akan diakhirkan terserah Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat kelak, kecuali ukub kepada orang tua. Kalau sudah ukub kepada orang tua, sudah durhaka kepada orang tua, Allah akan fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibih. Allah akan menyegerakan hukuman tersebut kepada orang yang durhaka kepada orang tua fil hayati qablal maut, di masa hidupnya sebelum dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah mereka orang-orang yang disiksa oleh Allah, yang diberikan pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena uququl walidain. Terakhir para hadirin, karena ini sudah larut malam. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Ya, pernah bercerita suatu saat ada orang namanya Jurais. Jurais ini orang yang hidup di Bani Israel. Kemudian suatu saat Jurais ini adalah orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sholat, dipanggil sama ibunya. Ibunya datang deh. Ya Jurais, sholatnya. Dalam hatinya berkata, ya Allah, ibuku atau sholatku? Akan tapi yang dimenangkan adalah salatnya. Ibunya pulang lagi, besoknya ibunya datang lagi, dia sedang salat. Memang harusnya harinya adalah salat. Kemudian barulah seseorang tersebut datang, ibu tadi datang kepada ibu tadi, kepada si Jurais. Ya Jurais, manggil si ibu kepada Jurais. Si Jurais gak gubris, memilih salatnya lagi. Yang ketiga, hari terakhir para hadirin, ibunya datang ke rumah Jurais, ke tempat satu ibadah punya Jurais tersebut, kemudian memanggil, ya Jurais. Dalam hatinya bertanya lagi, ya Allah, ibuku atau sholatku? Penting sholat saja. melanjutkan sholatnya, emosi ibunya mendoakan jurid tersebut, ya Allah jangan matikan jurid ini, melainkan ia telah melihat daripada wajah-wajah mumisat, wajah-wajah pelacur. Makanya bu, kalau punya anak jangan sampai didoakan buruk, karena di antara orang-orang ini yang paling manjur doanya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Akhirnya bagaimana para hadirin? Suatu saat terjadilah apa yang didoakan oleh ibunya. Terjadilah suatu saat jurid tersebut dihasut oleh orang kampung. Masyarakatnya ngomong ke satu pelacur, ayo ganggu jurid. Diganggu jurid oleh seorang pelacur. Berfolek dia mengganggu jurid. Kira-kira tergoda apa tidak jurid? Tidak tergoda, ibunya aja manggil gak dihawil, ibunya aja manggil gak digubris, apalagi pelacur, kan gitu, gak digubris sama si jurid. Akan tetapi para hadirin, suatu saat putus asa si pelacur tersebut, keluar dari tempat ibadah jurid, bertemu dengan seorang pengembala kambing, melakukan satu hal yang menimbulkan daripada hamilnya perempuan tersebut. Dan kemudian hamil, lahir seorang anak, dan mengatakan kepada orang kampung bahwa ini adalah anak si jurid. Terfitnah si jurid. Orang kampung masyarakat demo menghancurkan tempat daripada ibadah jurid. Kemudian mengatakan, ya Jurej, kamu telah berbuat perbuatan yang sangat hina. Kamu cuma beribadah saja, tapi ternyata kamu melakukan hal kecil. Jurej menjawab dengan tenang, biarkan aku sholat dua rakaat. Sholat ya. Setelah sholat berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun menemui anak bayi tersebut, menusuk perut daripada anak bayi tersebut dengan jari jurid, kemudian berkata, ya Sofi, anak kecil, man aduka, siapa ayahmu? Karena ma'unah daripada Allah, pertolongan daripada Allah Jalla fi'ala, bayi tersebut yang masih bayi berkata, pengembara kambing. Oh, akhirnya sadar semua masyarakat, semua sadar menangis karena menyesal dengan perbuatannya dan berjanji akan membangunkan sebuah tempat ibadah dengan berupa emas. Katanya, tapi juga tidak mau, bangunkan saja seperti sedia kala. Oleh karenanya, itu karena apa para hadirin? Karena hanya menolak daripada panggilan ibu, dan itu dalam keadaan sholat. Bagaimana kalau anak-anak sekarang yang dipanggil ibunya, hei Ali, dia lagi nonton TV. Pasti ini nonton TV yang sedang bermaksiat kepada Allah. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Menolak daripada panggilan ibunya. Itu jurek aja lagi sholat diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, para hadirin dimuliakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang taat kepada orang tua kita, taat kepada Rasulullah, akhirnya juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tidak keluarkan dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menumbuhkan dalam hati-hati kita rasa cinta kita kepada cinta Rasulullah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipulangkan kita dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita pasti akan dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipulangkan dari tempat ini, melainkan rezeki-rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipenuhi hati kita dengan cahaya yang akan bersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Dzal Baha wa Dzal Sana wa Dzal Ata wa Dzal Ghina. أنت مجيب سائل يا الله طول أمر والدينا يا الله وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.